sang putri. Senyumnya manis mengalahkan wanita. Oh celaka, apakah yang kini sedang terjadi? Hingga semua tak jelas lagi. Semakin sulit untuk ku dapati di dalam kehidupan di zaman sekarang. Dekadensi tubuh di sana sini, dekadensi melanda kehidupan kita. Sini, dekadensi